cepat menilai pribadi seorang kawanku. Oh kawanku, belum tentu itu sifatnya, belum tentu orangnya. Cepat menilai pribadi seorang kawanku. Oh, oh, oh, oh kawanku, belum tentu itu sifatnya. Jangan sampai kecewa.